senyuman manis sekali ikal rambutnya dek, hatiku senang ayunan langkahnya sedap dipandang ikal rambutnya dek, hatiku bimbang. Aduh mak tolong aku pinangkan gadis itu, hati tak tahan rindu makan tidur tak tentu. Marilah sayang deh si ikal mayang, ikal rambutnya deh mabuk seorang. Senyumnya manis sekali ikal rambutnya dek, hatiku senang ayunan langkahnya sedap dipandang ikal rambutnya dek, hatiku bimbang. Aduh mak tolong aku pinangkan gadis itu, hati tak tahan rindu makan tidur tak tentu. Marilah sayang deh si ikal mayang, ikal rambutnya deh mabuk seorang.